Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwazwaj Rasulillah wa ahli baytihi wa dhurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'un bi ahsanin ila yawmiddin wa ila arwah jamil awliya wa salihin والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعة خصوصا الروح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المتسمين ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Fakun ayyuha at-talib min al-fariq al-awwal. Wahdhar an takuna min al-fariq ath-thani. Fakam min musawwifin ajalahu al-ajal qabla at-taubati fa khasira. Wa iyyaka thumma iyyaka an takuna min al-fariq ath-thalith. Fatahlik halakan la yurja ma'ahu falahuk wa la yuntadharu salahuk fa in qulta fama bidayatul hidayah la la ujarriba bi nafsi fa'lam anna bidayatiha anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi fahuma kismani wa ha ana ushiru alayka bi jumalin mukhtasarah min zahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an wa ulhiqa kisman thalithan liyasira hadzal kitab jami'an mughniyan wallahu almusta'an. Fakun ayyuha talib, maka jadilah kamu wahai para santri, para penuntut ilmu, minal awal dari kelompok atau fariq minal dari golongan al awal yang pertama. Golongan yang pertama yaitu mencari ilmu tidak ada tujuan kecuali dari Allah, untuk Allah dan dari Allah. Hendaknya kita menjadi dari kelompok yang pertama, yaitu mencari ilmu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam segala perbuatan, ketaatan, ibadah, kebaikan itu harus kita jalani dengan keikhlasan. Khususnya inti dari ibadah ketaatan itu ilmu. Lebih harus dengan keikhlasan. Lebih harus dengan keikhlasan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita di dalam hadisnya untuk memurnikan ibadah kita, kebaikan kita, ketaatan kita. Akhlis dinak, murnikan ibadah kamu, murnikan ketaatan kamu dan kebaikan kamu hanya untuk Allah. Yajzikal galil minal amal. Maka amal perbuatan yang sedikit yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan sangat cukup bagimu. Sedikit itu sangat cukup. Jadi gak banyak, gak besar, tapi mengerjakannya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih istimewa daripada banyak, besar, tapi riya. Besar, banyak, tapi sombong. Besar, banyak, tapi bangga diri. Besar, banyak, tapi tidak ikhlas. Percuma. Jadi sedikit ikhlas, hanya untuk Allah, karena Allah, itu lebih istimewa, lebih utama. Karena itu kita diperintahkan oleh Imam Ghazali untuk menjadi kelompok yang pertama, yaitu tidak mencari ilmu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdhar an takuna minal fariqi tsani. Hati-hatilah kamu menjadi kelompok yang kedua. Jangan sampai menjadi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua memiliki niat yang jelek, tujuan yang jelek. Dia tahu, dia sadar bahwa tujuannya tidak bagus, tujuannya tidak baik. Tahu dia sadar, tapi gak mampu melawan. Ini kan mengkhawatirkan. Ini seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa orang ini mengkhawatirkan antara su'ul khatimah, antara husnul khatimah. Gak pasti. Kalau yang pertama pasti ikhlas, pasti beruntung karena dia melakukan dengan keikhlasan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kedua ini tahu tidak baik, tahu tidak bagus, tapi gak mampu, sehingga dia antara su'ul khatimah, antara husnul khatimah. Ngambang. Nanggung. Bisa su'ul khatimah, bisa husnul khatimah. Sementara, condongnya ke su'ul khatimah lebih besar. Karena niat dan tujuannya yang enggak baik. Untuk ke husnul khatimah, itu ngelihat apakah dia bertobat sebelum datangnya kematian? Apakah dia mengganti apa yang dia tinggalkan sebelum datang kematian? Duh, berarti yang jelas su'ul khatimahnya, husnul khatimahnya masih remeng, masih sama. Lah kita sudah dikasih warning oleh Imam Ghazali, jangan sampai menjadi yang kedua. Jangan sampai menjadi yang kedua. Kenapa? Alasannya Imam Ghazali. Karena katanya Imam Ghazali, fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah. Berapa banyak orang yang menunda-nunda? Berapa banyak orang yang menunda-nunda kebaikan? Menunda-nunda ketaatan, ibadah? Datang ajalnya terlebih dahulu sebelum berbuat. Jadi kedahuluan ajalnya, kedahuluan matinya. Jadi kebaikannya belum diperbuat, kebaikannya belum dilakukan, masih akan saya lakukan, akan saya perbuat, akan mengerjakan ini, akan mengerjakan itu. Tidak kelakon, mati duluan. Ini banyak. Berapa banyak orang yang menunda-nunda kebaikan, kematiannya datang lebih dulu sebelum mengerjakan kebaikan tersebut. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau juga mengatakan orang yang menunda-nunda kebaikan hampir 100% gak akan melakukannya. Hampir 100% gak akan mengerjakannya. Orang yang menunda-nunda kebaikan 100%, hampir 100% gak kelakon. Ya mungkin kita bisa lihat di dalam diri kita, ada enggak kebaikan yang kita tunda-tunda? Apakah kebaikan yang kita tunda-tunda itu sampai sekarang kelakon atau masih belum kelakon? Baca Al-Quran, mau baca Quran setiap hari, misalnya datang Ramadan, diingatkan tentang Al-Quran. Jadi semari kita tak mau cual Quran, tak Ramadan, toh. Kok betulnya Ramadan mau cual Riyoyo, si Riyoyo, menyei, atau ben. Wis mari ronor ini tak mulai maca Qur'an ini. Ndak kelakon sampai saiki. Sampai nganti mlebu Ramadan meneng. Atau yang lainnya dari kebaikan ketaatan. Pasti ada. Atau kebaikan yang lain yang kita niatkan. Karena kita menunda-nunda sampai sekarang belum terlaksana kebaikan itu. Sehingga beliau mengatakan orang yang menunda-nunda hampir 100% enggak ngelakoni. Nah, karena itu Imam Ghazali sudah mewanti-wanti, ojo sampai, kata Imam Ghazali, jangan sampai menjadi kelompok yang kedua yang karenanya kamu menjadi orang yang rugi. Nah, ini kalau sebelum kelakon datang kematian sedangkan dia belum bertobat, menjadi orang yang rugi dia. Susah payah dia menuntut ilmu, susah payah dia memahami, susah payah dia mengamalkan, memanfaatkan, tapi tujuannya bukan untuk Allah, datang ajal belum bertobat, akhirnya menjadi orang yang rugi. Kenapa? Orang yang sudah seperti itu, su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Lah kalau sudah merugi, dia hanya memiliki penyesalan. Kapan? Di barzakhnya dan di akhiratnya. Di saat itu, penyesalan sama sekali tidak bermanfaat. Wis mati, atau di akhirat nyesel, tidak manfaat belas. Sekalipun kita menangis, bukan hanya air mata yang keluar, tapi darah sekalipun, gak manfaat tangisan kita. Tapi kalau di dunia, manfaat. Kita nyesel, kita nangis, kemudian kita merubah diri kita, manfaat. Bernilai tinggi itu. Setetes saja air mata, keluar sebelum kita mati. Menyesal atas yang kita lakukan, atas yang kita perbuat. Kemudian kita merubahnya, manfaat yang sangat besar. Tapi kalau sudah mati, nyesel, gak ada manfaatnya. Di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah menjelaskan berapa banyak orang yang sudah mati, nyesel, ingin kembali, hidup lagi. Diceritakan itu oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, disampaikan oleh Allah. Tapi terkadang kita membaca Al-Quran ini gak memahami, sehingga mau contoh lewat. Seperti anak kecil baca koran, terus mau contoh, gak paham opo karepe, ada apa, mau contoh tapi gak paham, beda dengan orang dewasa. Nah, kita baca Al-Quran ini seperti anak kecil baca koran, gak ngerti apa-apa dari yang kita baca. Sehingga apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh Al-Quran untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita, sama sekali kita gak paham. Tapi biasanya orang kiraat, Allah, ngomong Allah kayak ngerti ya. Gak nunggu orang kiraat kita nyebut Allah itu. Kapanpun kita nyebut Allah, jangan nunggu ada orang kiraat suaranya enak. Allah, kadang digedulinan. Kok harus nyebut Allah sih? Tak balik ini meneng mojone. Allah, seneng. Mulai ini digedulinan jadi Al-Quran. Kita gak paham, padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Allah menyebutkan, Rabbir ji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Idza ja'a ahadumul mautu, qala rabbir ji'un, jika datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Rabbir ji'un, ya Allah kembalikan aku. Hidupkan aku kembali. Apa alasan mereka untuk bisa hidup kembali? Untuk hidup kembali, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan. Itu tuh alasannya. Ingin kembali hidup bisa berbuat amal soleh yang telah ditinggalkan di masa hidupnya. Padahal bisa, padahal mungkin, tapi gak dilakoni. Hanya minta kembali untuk bisa melakukan amal soleh. Bukan untuk membangun rumah, bukan untuk meniti karir, bukan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, tapi untuk melakukan amal soleh. Tapi apa katanya Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kematian itu sudah menjadi keputusan. Enggak akan mungkin bisa berubah dengan apapun. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastak. Enggak ditunda sesaat, enggak diundur sesaat. Wis datang, ya wis mari. Tak waktu ini. Enggak bisa. Si. Engko si. Atau kita minta maju daripada ngenteni saulan ka saiki ae. Enggak bisa. Waktunya langsung. Itu sudah menjadi keputusan. Menjadi ketentuan yang enggak bisa diganggu gugat. Karena itu Imam Ali menyampaikan pula kepada kita, manusia yang hidup ini seperti orang yang tidur. An-nasu niyamun. Manusia hidup itu seperti orang yang tidur, gak tahu apa-apa. Yang disediakan, yang diberikan, yang dicepakno sama Allah untuk perbuatan baik, amal soleh yang kita kerjakan, itu kita gak tahu. Ibarat orang diundang, masa baru sih dikai bungkusannya apa, panganan yang disiapkan, masa tahu? Enggak tahu. Tapi dia apa? Seneng hadir. Kenapa? Dia tahu bakal nanti dapat. Tapi mestinya itu harus kita lakukan dalam ibadah. Kita harus seneng ibadah, harus seneng melakukan kebaikan, ketaatan. Kita juga enggak tahu pahalanya apa, keistimewaannya apa, keutamaannya apa, yang diberikan, yang disiapkan oleh Allah, kita enggak tahu. Ya mestinya kita seneng aja, wis. Sama dengan orang diundang. Seneng teko, kenapa? Tahu kita nanti bakal dapat makanan, bakal dapat minuman, dapat ini, dapat itu, dan yang lain sebagainya. Karena itu, an-nasu niyamun. Faiza matu intabahu. Kalau sudah mati, baru nyadar. Kalau sudah mati, baru sadar. Nah, karena itu penyesalan kalau sudah mati atau di akhirat enggak manfaat sama sekali. Itu kalau jadi yang kedua. Makanya Imam Ghazali jangan sampai jadi golongan kelompok yang kedua. Kamu akan menyesal. Kamu akan rugi di saat penyesalan tidak bermanfaat lagi untukmu. Lalu kembali lagi Imam Ghazali mengingatkan, wa iyyaka tsumma iyyaka antakuna minal fariqi tsalits fatahlik ahlakan la yurjama'u fala huk wa la yuntadharu salahu. Hati-hati, nemen hati-hati nih, ojo sampai. Jadi kalau yang kedua tadi, jangan sampai. Kalau yang ketiga ini, hati-hati. Jauhi, jangan sampai kamu menjadi kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga pembahasan di pertemuan yang lalu. Orang yang mencari ilmu, niatnya, tujuannya sudah dikuasai setan. Jadi dia sudah diatur oleh setan. Sudah dikuasai. Dan Imam Ghazali mengingatkan, ojo sampai, teman ojo sampai. Jadi kelompok yang ketiga. Kenapa? Kamu akan binasa dan tidak ada kemungkinan kamu menjadi orang yang beruntung dan tidak akan bisa kamu menjadi orang yang soleh. Orang yang baik sudah gak ada. Gak ada harapan beruntung, tidak ada waktu untuk ditunggu kebaikannya. Beengku taubat, beengku, tidak ada, sudah ketutup. Sudah ketutup. Kenapa? Sudah dikuasai setan. Sudah dikuasai setan. Lalu dikatakan, fa'ingkulta, fama bidayatul hidayah, liujari babia nafsi. Kalau misalnya kita berkata, apa sih bidayatul hidayah itu? Supaya aku uji diriku dengannya. Supaya aku tes diriku dengannya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna bidayataha zahiratut taqwa. Sesungguhnya permulaannya bidayatul hidayah itu zahirnya takwa. Zahirnya takwa. Wa nihayataha, dan puncaknya bidayatul hidayah batinatut taqwa. Batinnya takwa. Jadi intinya bidayatul hidayah itu zahir dan batinnya takwa. Jadi permulaannya bidayatul hidayah itu adalah zahirnya takwa. Puncaknya bidayatul hidayah adalah batinnya takwa. Lah seseorang itu enggak akan mungkin sempurna kecuali zahir dan batin. Kalau zahirnya tok batinnya enggak, atau batinnya tok zahirnya enggak sempurna. Yang sempurna itu kalau zahir batin. Seperti kita berpakaian, sing bersih klambine tok awake mambu ya enggak sempurna. Awaknya bersih, wangi, harum, klambine rusuh ya percuma. Jadi harus badan dan pakaian sama-sama bersih, sama-sama harum, cocok, sesuai. Sama di dalam ketakwaan, kalau zahirnya tok seperti orang yang bertakwa tapi batinnya enggak sama sekali, percuma. Begitu juga sebaliknya, batinnya seperti orang yang bertakwa, zahirnya amburadul, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Kalau orang batinnya baik, zahirnya juga baik. Kalau batinnya baik, itu sudah jelas, sudah pasti, zahirnya juga baik. Tapi kalau zahirnya baik, belum tentu batinnya baik. Belum tentu batinnya baik. Karena ada gambaran luar, ada gambaran dalam. Mobil, mesin itu dalam, body itu luar. Bodinya mungkin kelihatan bagus. Oh, enggak dempulan, catnya bagus, tapi belum tentu mesinnya. Kayak bocor kabeh. Kalau rusak semua, percuma. Percuma. Tapi kalau mesin mesinnya bagus, sekalipun cecetannya itu jelek, pasti enak. Kenapa mesinnya bagus? Itu seperti hati, seperti batin di dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi bidayatul hidayah ini, orang yang mengamalkan berarti dia berjalan di permulaan takwa. Ketika dia selesai mengamalkan, sempurna mengamalkan, berada di dalam puncaknya takwa. Yang mana semuanya itu dalam kehidupan manusia itu tergantung kepada takwa. Karena itu dikatakan fala akibata illa bittaqwa. Tidak ada keberuntungan kecuali dengan ketakwaan. Jadi tidak ada keberuntungan bagi umat manusia di dunia ini kecuali dengan ketakwaan. Mau kaya, mau tinggi jabatan, punya banyak harta, tapi kalau enggak takwa percuma. Apalagi miskin, enggak punya jabatan, enggak bertakwa, tambah meneng. Yang punya jabatan tinggi, yang punya kekayaan, tapi kalau enggak bertakwa percuma, apalagi orang yang enggak punya apa-apa. Nah, karena itu tergantung di dalam ketakwaan. Kesuksesan seseorang itu tergantung di dalam ketakwaan. Lah, semua pemberiannya Allah tergantung dengan ketakwaan. Pemberiannya Allah itu tergantung dengan ketakwaan. Wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada petunjuk atau tidak akan diberi petunjuk kecuali orang yang bertakwa. Nah, kalau kita rentet ini, pemberian-pemberian yang istimewa itu semuanya tergantung ketakwaan. Ilmu yang tidak kita duga, yang tidak kita pelajari bisa kita miliki itu tergantung dengan ketakwaan. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu." Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari ilmu kepadamu. Langsung Allah. Lah, Allah mengajarinya apa? Ngedep dienda. Dimasukkan di dalam memori kita sama Allah. Allah kan pemilik kita, seperti kita ini ibarat HP. Tergantung yang punya, yang isi. Lah, kita ini milik Allah. Allah tahu memori kita ini di mana. Allah yang naruh ilmunya. Dari mana? Dengan ketakwaan. Karena itu mereka terkadang bisa menyampaikan, memberikan kepada kita wawasan yang tidak ada di kitab-kitab, enggak ada di buku-buku. Dari mana mereka dapatkan? Dari ketakwaan. Banyak lagi kalau kita mau membaca Al-Qur'an, banyak lagi disebutkan di situ. Banyaknya pemberian Allah tergantung dengan ketakwaan. Solusi dari jalan keluar tergantung takwaan. Lancarnya rezeki tergantung dengan ketakwaan. Kemudian ampunan tergantung ketakwaan. Surga tergantung ketakwaan. Neraka tergantung ketakwaan. Dan semuanya disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Lawat takwa. Takwa itu ibarat an imtithali awamirillahi ta'ala wajtina binawahihi. Nah, ini seperti yang sering kita dengar, khususnya para laki-laki. Kalau khutbah Jumat sering kita dengar imam atau khatib menyampaikan, takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kata ringkas tapi memiliki makna yang luas. Menjalankan perintahnya Allah, menjalankan tunduk patuh dengan perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah itu enggak satu, buahnya yang kelihatan sholat, puasa, haji, zakat bagi yang mampu. Ada perintah-perintah Allah yang lain seperti sedekah, sekalipun itu bukan menjadi kewajiban, tapi Allah memerintahkan. Benar, bukan wajib, tapi Allah memerintahkan juga. Ada lagi peduli kepada sesama, itu termasuk perintahnya Allah. Begitu juga menjauhi larangan Allah. Larangan Allah juga enggak sedikit, banyak. Nah, serta mengerjakan sebagian, meninggalkan sebagian, belum dikatakan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu yang meninggalkan keseluruhan larangan Allah, mengerjakan keseluruhan larangan perintahnya Allah, itu yang bertakwa. Lek setengah-setengah, setengah dilakoni, setengah ditinggalkan perintahnya Allah, larangannya Allah setengah dijauhi, setengah dikerjakan, belum dikatakan orang yang bertakwa. Itu arti takwa secara umum. Secara umum. Tapi Imam Ali memiliki arti takwa sendiri. Katanya Imam Ali, takwa itu al-khauf minal jalil wal amal bil tanzil wal qana'a bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Katanya Imam Ali, takwa itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini kalau kita bahas takut kepada Allah panjang. Intinya takwa itu adalah takut kepada Allah. Nah, takut itu bukan seperti yang kita pahami. Kita ngomong takut tapi kita seperti orang yang enggak takut. Dia mau rokok, tapi nyedek maksiat. Senang maksiat. Itu enggak takut namanya. Kita gambarkan kalau ada singa atau ular. Wedi aku. Marani apa melayu? Hah? Marani apa melayu? Melayu. Iku orang wedi. Wedi aku, tapi meneng atau marani? Itu namanya bukan orang takut. Sama kita kepada Allah, kita ngomong takut sama Allah tapi larangannya Allah kita kerjakan. Wedi apa Gusti Allah? Tapi larangannya Allah kita kerjakan. Lepot dan beda wedi. Itu namanya beda, itu bukan namanya takut. Takut secara bahasa toh, tapi wani. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mengamalkan Al-Qur'an ini enggak enteng, berat. Nah, saya yakin satu aja ini saya sebutkan, kita sama-sama berat melakukannya, mengerjakannya. Memaafkan orang yang bersalah, berbuat baik kepada orang yang bersalah. Ada orang bersalah kepada kita, kita memaafkannya, kemudian kita berbuat baik kepada orang itu. Enteng apa abot kira-kira? Ini jangankan orang lain, jangankan orang lain, mungkin dari keluarga kita sendiri aja. Mungkin istri kita atau anak kita, atau mungkin adik kita atau kakak kita. Wah berat kita. Berat kita. Memaafkan kesalahannya. Apalagi kalau kesalahan itu besar, fatal. Sudah dimaafkan, dia berbuat baik. Ibaratnya gini, ana tonggo nyawat omahe. Dimaafno. Kemudian tonggone mang selalu dibantu, mungkin nyaponi omahe atau latari dan sebagainya. Ini lihat kalau ada orang yang tahu, kira-kira ngomong apa? Jangan ini. Lek aku tak obong omahe tonggoku, tak saponi omahe. Dibilang orang gila kita, padahal itu mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan, maafkan orang yang berbuat salah, berbuat baiklah kepada orang yang menyalahi kamu. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dicaci, dihina, dilempari batu, dilempari kotoran. Apa ya kena badannya Nabi? Kena semuanya sudah. Tapi lihat, ketika orang yang mengganggu Nabi sakit, yang melempari Nabi sakit, dijenguk sama Nabi. Padahal beda agama, beda keyakinan, dijenguk sama Nabi. Dijenguk sama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi ketika ditanya, Siti Aisyah ketika ditanya, bagaimana budi pekertinya Nabi, akhlaknya Nabi, jawabannya singkat, padat sudah, khuluquhul Qur'an. Lihatan Al-Qur'an, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua katanya Imam Ali mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, al-qana'a bil qalil. Merasa cukup, merasa senang, puas dengan sedikit dari apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Jadi Allah ngasih kepada kita sedikit kecil, kita bahagia, kita senang, kita ridho. Itu takwa. Yang ada kira-kira apa? Kayak itu di waduh. Maidu nesu sak sembarang karire. Kalau dikasih banyak baru alhamdulillah. Kena dikit titi. Kita dikasih kenikmatan sama Allah itu sedikit atau besar, itu mahal. Kecil sedikit itu sudah luar biasa. Apalagi kita gak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh sholat, gak sholat. Disuruh puasa, gak puasa. Disuruh ibadah yang ikhlas, gak ikhlas. Loh, dikasih kenikmatan sehat masih. Gak dikasih cobaan, gak dikasih balak yang besar. Lu dikasih sedikit, ngersu loh sih. Lah mestinya bersyukur. Coba kita gak sholat langsung disiksa sama Allah. Kita gak puasa langsung dihukum sama Allah. Kita melakukan pelanggaran langsung dintekno sama Allah. Kira-kira. Tapi kita gak dibiarkan sama Allah. Dikasih kesempatan kita. Barangkali sadar, barangkali bertobat. Yang ketiga katanya Imam Ali, al-qana'ah bil qalil. Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil. Hidupnya keseluruhan digunakan untuk mempersiapkan diri kembali kepada Allah. Hidupnya digunakan persiapan kembali kepada Allah. Ya apa? Ya dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Kemana? Berbekal kemana? Ya kita kembali kepada Allah. Dengan apa? Ya, sebaik-baiknya bekal yang kita bawa kembali kepada Allah itu adalah at-taqwa, ketakwaan. Fahuma kismani, takwa ini kalau bisa dibagi dua. Yang pertama, menjalankan perintah, yaitu mengerjakan ketaatan, kebaikan. Yang kedua, menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Waha'ana usyiru alaika bijumalin mukhtasara min zahiri ilmi takwa fil kismani jami'an. Lah aku, kata Imam Ghazali, menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dengan ringkas, menjelaskan dengan ringkas zahirnya ilmu takwa di dua bagian tersebut, yaitu di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan disusul oleh Imam Ghazali bagian yang ketiga, supaya kitab ini kecil tapi komplit. Kecil tapi komplit, sedikit tapi punya kualitas gitu. Jadi kalau kita dibagi, jadi kitab ini tiga pembahasan. Yang pertama bagian ketaatan, yang kedua bagian larangan, dan yang ketiga itu dimasukkan oleh Imam Ghazali pembahasan yang lain supaya kitab ini kecil tapi komplit. Tentang ada adabus suhbah, adab pertemanan, adab persahabatan. Jadi kita ini di dalam kehidupan dunia gak lepas dari itu. Ada persahabatan, ada pertemanan. Dimasukkan di situ, adab pertemanan, syaratnya apa, kemudian kita mencari teman harus bagaimana, kemudian kalau kita berteman dengan seseorang atau bersahabat dengan seseorang itu, apa yang harus kita jalankan, kewajiban apa yang bergantung di dalamnya, itu akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi dijadikan kitab ini tiga bagian. Bagian pertama dalam ketaatan, bagian kedua dalam larangan, bagian ketiga adabus sohbah. Jadi kitab ini kecil tapi komplit, ada semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita mempelajari dan memahaminya, dan mudah-mudahan Allah sangat memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali dan para ulama yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan buat kita di dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.